informasi terakhir, tidak terasa sudah kita sudah akan kita lewati maksud saya. Jadi bingung sendiri karena banyak sekali SMS yang masuk ke sini ke 0816924924. Bang, ada SMS yang cukup menarik. Ngecap itu sangat penting, bisa memberikan nilai lebih dari nilai beda atau unik begitu. Tapi basis kejujuran itu penting. Kalau jual barang jadi tidak mengecewakan. Kalau jual bla bla bla ini putus juga SMS. Silakan Bang Afif. Iya, kan kalau apa? Kalau ngecap itu kan ngecap yang benar adalah ngecap yang memang kita bukannya nipu gitu loh. Mm. Tapi kita menceritakan produk kita, tapi kan bagaimana membuat produk kita itu dari nggak menarik menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Mm-hmm. Itu yang paling penting gitu. Jadi basisnya bukan hanya kejujuran, tapi basisnya memang the truth gitu loh. Kita nggak boleh keluar dari pakem bahwa produk kita itu kita tidak ini, tapi produk kita itu memang harus kita ceritakan keunikannya. Tapi simak di sini hari ini pagi ini apa sore hari ini adalah bukan kontennya, tapi cara menceritakannya gitu loh. Jadi ibaratnya ada dongeng Cinderella, menarik atau tidak menariknya Cinderella itu tergantung siapa yang bercerita. Dan ini yang menyebabkan misalnya film Batman itu kan versinya banyak, ya kan, sutradaranya juga banyak gitu loh. Tapi Batman mana yang paling menarik? Nah itu kan tergantung dari gaya dan caranya menceritakan. Betul. Coba aja kalau misalnya kita sama anak kecil aja ya, kita dongengin, kalau dongeng kita gak bagus, tidak menarik, mereka juga gak akan tidur-tidur, melongok, melulu. Oke, ini juga ada Pak Ayus di Jakarta. Pak Kavi, apakah storytellingnya boleh bukan kejadian sebenarnya atau dalam arti lain berbohong gitu? Berbohong, kalau berbohong dalam arti menipu ya, dalam arti menipu, saya gak setuju gitu loh. Tapi kalau ada bunga-bunganya, cerita itu dibunga-bungakan dan kemudian cerita itu dibikin menarik gitu loh, dengan tidak melenceng dari kontennya, menurut saya boleh-boleh aja. Oke. Ini ada yang bingung nih, kalau misalnya untuk produk elektronik gimana Bang? Ngecapnya ini cocoknya kayak apa? Ya, misalnya ya, tergantung dari produknya apa gitu kan, produknya apa. Jadi misalnya lah banyak ada beberapa handphone misalnya ya. Misalnya handphone yang sekarang yang ini tidak lagi dipanggil handphone biasa, tapi dipanggilnya smartphone. Nah justru smartnya itu di mana gitu loh, itu yang harus diceritakan gitu loh. Ya kan gitu loh. Nah misalnya ya iPhone itu iPhone yang terakhir itu iPhone. Itu ada layanan yang namanya Siri gitu loh. Nah itu itu yang menjadi yang terus terang gitu loh. Siri itu adalah layanan concierge gitu loh, dari iPhone gitu loh. Yang banyak orang menganggap bahwa ini telepon memang cerdas luar biasa. Dan gara-gara hanya satu fitur itu saja gitu loh, sampai ada beberapa film serial komedi di televisi itu menggunakan topik Siri ini sebagai bahan lawakan gitu loh. Karena cerdas banget nih ini telepon gitu. Jadi Anda harus terutama gadget barang elektronik gitu loh. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa didongengkan dan diceritakan. Oke. Jadi ini kalau bisa saya bilang bahwa tergantung kreativitas kita sendiri-sendiri dan di mana mengambil keunikan itu. Apakah unik ini betul-betul unik menurut konsumen Anda juga atau unik jangan-jangan cuma uniknya buat diri sendiri. Iya. Seperti itu ya. Exactly. Gitu. Oke. Okay. Dan akhirnya ujungnya Bang Kavi kalau udah ketangkep konsumennya, akhirnya mereka word of mouth sendiri ya. Iya. Ketika cerita itu sedemikian menyentuh kita. Jadi cerita yang sangat bagus dan cerita yang luar biasa itu kan biasanya nempel di kita, kita ingat gitu loh. Jadi misalnya kita nonton 100 film gitu loh, itu pasti ada film-film tertentu yang selalu masih lekat di kita karena ceritanya bukan mungkin bukan karena filmnya hebat luar biasa, tapi karena ceritanya itu sedemikian menyentuh. Dan produk-produk Anda itu juga akan menjadi pesona dan cintai kalau ceritanya juga sama, menyentuh. Menyentuh, dan akhirnya juga gak bosan lagi untuk beli lagi, lihat lagi. Memberikan motivasi kepada ininya, kenapa sih lu pakai produk itu? Dan dia dengan bisa bercerita dengan fasi, oh produk ini kan gini. Oke, ada poin plusnya juga di situ. Waktu kita habis loh bang. Kita kan umumin dulu deh siapa yang menang dapetin buku, coffee break, dan juga ada t-shirtnya. Ada nomor telepon 08111903 pas. Lalu ada Ibu atau Bapak Krisna ini ya di TBS Simatupang, dan ada Pak Yus di Jakarta. Oke Bang Kavi, terima kasih sekali waktunya Bang Kavi. Terima kasih. Dan juga untuk Anda di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan di Yogyakarta, saya Kiki Wijaya, sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavi's Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavi's Break.